dengan apa? Dengan ke itu sendiri. Dengan ke itu sendiri. Kalau ada lam yang ditakdirkan, diniatkan. Terima kasih. Terima kasih.